حرارة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، نحمده سبحانه وتعالى، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini dapat memberikan banyak masukan kepada kita dan menyadarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini kita memasuki ayat 123 surat Ali Imran juz ketiga yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang kemenangan yang diperoleh oleh orang-orang pasukan muslim di dalam peperangan Badar. Dan kemenangan itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan redaksi Allah, walaqad nasarakumullah. Sungguh Allah telah memenangkan kamu di dalam peperangan Badar, wa antum azillah. Walaupun sebenarnya kondisi realita kaum muslimin itu berada dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Dari segi jumlah, kaum muslimin jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan oleh pasukan kafir Quraisy yang siap menyerang pada saat itu. Kemudian lagi, pada saat itu ada satu kejadian yang menarik adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempersiapkan pasukan muslimin untuk berangkat ke medan perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir. Ya, sehingga akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini satu kisah yang menarik karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Bakar yang merasa khawatir, sehingga Rasulullah yang menenangkannya dengan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Akan tetapi di dalam peperangan Badar, Rasulullah yang khawatir dan Abu Bakar yang menenangkannya. Akan tetapi kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kekhawatiran karena takut tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu di dalam suatu peperangan yang diperlukan pada saat itu adalah kesiapan pasukan muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak meragukan tentang kesiapan tersebut. Kesiapan yang dimaksudkan adalah kesiapan keimanan. Apakah benar-benar keimanan itu sudah mengakar dengan kuat di dalam jiwa umat Islam pada saat itu. Kemudian setelah itu persiapan persenjataan. Ya, karena di dalam peperangan yang harus dilakukan adalah bukan hanya sekedar tawakal dalam artian menyerahkan diri urusan kepada Allah, akan tetapi seluruh sarana dan prasarana juga harus turut dipersiapkan agar kemenangan itu diharapkan dapat dimenangkan oleh pasukan muslim. Jadi inilah khawatiran yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu. Dan memang Allah di dalam ayat ini mengatakan walaqad nasarakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantumu di dalam peperangan Badar, walaupun sebenarnya kondisi kamu itu hampir-hampir dapat dikatakan sangat mustahil untuk memenangkan peperangan itu. Akan tetapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, tidak ada suatu apapun di atas permukaan bumi ini yang mustahil di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, satu pembelajaran yang menarik yang dapat kita ambil di dalam keterangan ayat 123 ini adalah bahwa sandarkanlah urusan kita kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah satu-satunya dan inti klimaks dari harapan seorang muslim di dalam menjalankan kehidupannya ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah hadir bersama kita tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Hanafi Ismail dan Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan untuk memperluas wawasan. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana, apa yang disampaikan dari ayat 123 ini tentang kondisi yang sangat azillah, sangat mengkhawatirkan tadi, memang perlu diwaspadai. Tapi sekali lagi, keyakinan kepada Allah itu adalah puncak dari kekuatan itu sendiri. Karena disebutkan dalam ayat yang lain, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk dirimu semampumu. Jadi Allah mengatakan semampumu, bukan semaksimal yang kamu miliki. Kalau mampunya cuma bawa 300 orang menghadapi 1000, ya lakukanlah itu. Dipaksa-paksa kali rupanya akan merusak, merongrong dari dalam, maka itu akhirnya sudah membebani diri di luar kemampuan. Sedangkan Allah mengatakan kemampuanmu, sekedar kemampuan. Kenapa? Karena yang diminta sekedar usaha. Setelah itu, setelah usaha dilakukan semampunya, Allah akan membantu. Junudun lam taroha, pasukan yang tidak terlihat, minal malaikati, dari para malaikat, munzilin, yang turun. Nah, terkadang 5000 bisa 3000. Jumlah tidak menjadi peraturan di sini. Tapi suatu hal yang perlu dijelaskan, bahwa Allah berfirman dan firman-Nya adalah benar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak dalam realita sejarah, baik sejarah para nabi, sejarah perang Badar ini mengatakan kelompok yang kecil dapat memenangkan peperangan menghadapi kelompok yang besar. Satu catatan penting, itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengizinkan, yang kecil dapat menang. Tetapi sebaliknya, banyak lupa diri menjadi pelajaran berharga. Pada perang Badar ada pelajaran yang harus dipetik. Pada perang Hunain ada keangkuhan kuantitas, akhirnya menyebabkan pasukan Islam kucar-kacir. Jadi jangan bangga dengan kuantitas, tetapi pertahankanlah kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari saya. Baiklah. Di sini akan saya bahas sedikit secara bahasa. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Dan sesungguhnya Allah akan menolong, menurunkan pertolongannya di Badar, pada perang Badar. Sebetulnya kata ba di situ, kalau lihat dari segi tinjauan balaghahnya, ba di situ turun sedikit demi sedikit, sama dengan ayat Allah fabima rahmatin minallah. Kata-kata ba itu, rahmat Allah itu akan turun sedikit demi sedikit, enggak sekaligus. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan, dengan personal itu, sikap orang tersebut. Begitu mereka tingkat keimanan yang bagus, maka pertolongan itu akan terus mengucur kepada mereka masing-masing. Maka sebelum ayat sebelum itu, wallahu samiun alim, itu ada hubungannya, bahwasanya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesuai dengan itu yang tadi, sikap dan perilakunya, maka pertolongan itu di mana saja, bukan pada perang Badar aja. Ini kan sebagai simbolnya perangnya. Kita akan menghadapi kesusahan, kira-kira masalah, maka Allah akan menurunkan pertolongan, akan Allah tolong hamba-hambanya yang beriman itu sedikit demi sedikit, agar dia meyakini bahwasanya Allah itu selalu bersama dia. Jadi memang kalau kita kaji secara secara total, dan kita kaji dengan huruf, huruf demi huruf, itu sangat menarik sekali huruf ini. Jadi gak sekedar huruf ba ini sebagai harfu jar saja, tapi dalam begitu kita membicarakan kalamullah, dia mempunyai arti, tidak satu pun yang ketinggalan tanpa tafsir yang penuh dengan hikmat. Bukan sekedar ziyadah, bukan sekedar ziyadah dia, atau peletakan tanpa makna, ya. Atau peletakan tanpa makna. Iya, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi itu semakna dengan keterangan di dalam tafsir ini, bahwa memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan turunkan disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Allah memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan apa yang diingininya. Oleh karena itu, makanya di dalam peperangan Badar ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang hanya menyambut panggilan keimanan itu. Ya, ya, seperti ya panggilan keimanan itu diilustrasikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi seperti sinyal radio. Hmm. Artinya apa? Seorang muslim itu menangkap panggilan-panggilan keimanan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti radio yang menerima sinyal-sinyal gelombang begitu. Macam, artinya macam mana pula radio iya, menerima sinyal gelombang. Artinya kalau transistornya antenanya ini bagus, maka dia akan dapat menangkap gelombang-gelombang dari jauh. Yeah. Akan tetapi kalau misalnya antenanya pendek dan terbatas untuk FM saja, maka SW atau MW tidak didapatkan. Yeah. Begitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung bagaimana seorang muslim itu membuka dirinya. Kalau dia mau membuka dirinya, maka hidayah Allah itu akan dapat ditangkapnya secara lebih luas dan lebih mendalam. Akan tetapi kalau pikirannya picik, kalau hatinya itu sempit, maka sedikit sekali hidayah Allah itu yang dia dapatkan. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, pergantian siang dan malam, kemudian gelombang di lautan, matahari yang bersinar, itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang hanya dianggap sebagai satu fenomena alam yang tanpa makna. Iya, tanpa makna oleh umat manusia. Bahkan sebenarnya itulah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang hanya dapat ditangkap oleh la ayatil qaumi yaqilun, hanya akan dapat ditangkap oleh orang-orang yang mampu memikirkannya. Ya, kalau saya lihat di sini ada wattaqullah la'allakum tashkurun. Dalam iya, ayat yang lain sebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi sebenarnya kata kunci takwa ini penting sekali. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, raihlah ketakwaan itu. Kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, raihlah ketakwaan itu. Kalau kita menjadi orang yang mulia setelah dihinakan orang, raihlah takwa itu. Jadi takwa merupakan kata kunci yang maknanya adalah takut kepada sifat jalal Allah dengan berusaha untuk semaksimal mungkin mendekatkan dengan sifat jamalnya. Bahkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, takut kepada api neraka itu tidak begitu urgen bila kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah kita takuti sebagai zat yang pantas untuk ditakuti, kemudian kita dimasukkan ke dalam nerakanya hanya untuk mencari ridho Allah, maka neraka itu akan menjadi dingin bagaikan Nabi Ibrahim yang dimasukkan ke dalam api yang begitu menyala-nyala. Ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Itulah cinta kepada Allah melebihi segalanya, sehingga musibah tadi bukan suatu hal yang berbahaya, tetapi menikmati api. Bagaimana Nabi Ibrahim menikmati api? Bagaimana kita bisa menikmati musibah? Itu merupakan suatu pembelajaran. Bagaimana ketika musibah datang kita mengungkapkan apa? Alhamdulillah. Untung, maka orang Indonesia sering mengatakan untung masih keserempet kaki kiri tidak kaki kanan, untung patah kaki kanan kaki kiri tidak tangan kanan tangan kiri, sampai akhirnya tetap ada kata untung. Karena apa? Menikmati musibah yang ada tadi itu karena kita takwa kepada Allah. Itulah kata kuncinya kira-kira, kan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ajaban li amril muslim. Iza asabahu inna amrahu kullu khair. Yeah. Iza asabahu khairun syakar. Wa iza asabahu syarun sabar. Sungguh menarik kepribadian seorang muslim itu, semuanya itu adalah baik kata Rasulullah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan mendapatkan musibah atau kesulitan, dia bersabar atas segala musibah yang menimpanya. Artinya seorang muslim itu punya kejiwaan yang cukup tenang, punya psikologi yang cukup kuat, tidak mudah terombang-ambing kesana kemari, karena semuanya dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik di dalam sebelum terjadinya peperangan Badar ini, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kedatangan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, Rasulullah ingin menguasai kafilah dagang ini. Tujuan Rasulullah pada saat itu adalah untuk mengambil alih barang-barang dagangan itu, karena harta kaum muslimin, harta orang-orang muhajirin itu diambil alih sama orang-orang kafir yang ada di Mekah. Akan tetapi ternyata keinginan Rasulullah ini, berita ini terdengar oleh Abu Sufyan. Akhirnya rute untuk melewati kota Madinah itu dijauhi, diambil rute lain. Syekh Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa ini adalah merupakan satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kaum muslimin tidak jadi menguasai kafilah dagang itu. Seandainya kaum muslimin berhasil menguasai kafilah dagang itu, maka sejarah akan mencatat bahwa orang-orang muslimin adalah sebagai seorang perampok-perampok penyamun. Penyamun yang hanya tertarik kepada harta, dagangan saja. Dan dari situlah cikal bakal kenapa akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah, karena mereka menganggap kaum muslimin ini menjadi berbahaya karena sangat mengganggu rute perdagangan yang akan mereka tempuh pada akhirnya. Subhanallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, kaum muslimin dapat memenangkan peperangan Badar ini dengan suatu kemenangan yang cukup punya nilai, dan nilai-nilai kepahlawanan situ bukan sebagai penyamun-penyamun yang hanya tertarik kepada harta saja. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai intinya adalah bahwa apabila seseorang menyahuti panggilan iman dari Allah Subhanahu wa taala, membukakan dirinya dan mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah akan tetap berada bersamanya. Allah akan tetap membantu orang-orang yang mau mengingat dirinya. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ihfazillaha yahfazak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu amamak. Jagalah Allah maka Allah akan muncul sebagai penolong kamu. Mungkin ini saja perjumpaan kita pada kesempatan berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Jenal Arifin, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.